Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladzi istafa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Walhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah ta'ala kajian kita dari kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'i wal Ra'iyyah li Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizanallahu iyyah. Naam, kita melanjutkan keterangan beliau masih dalam pembahasan jima' as-siyasatil 'adilah wal wilayah as-salihah. Naam, yaitu kumpulan siasat yang adil dan negeri yang salihah. Naam, setelah kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa pada ayat 58 dan 59, yang kedua ayat tersebut adalah merupakan landasan daripada As-Siyasatul Adilah wal Wilayatus Shalihah yang dimaksud di dalam bab tersebut, yaitu firman Allah taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Naam, sebagaimana yang telah kita bacakan dari keterangan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa dua ayat di atas, yaitu ayat yang pertama turun pada ulatul amr, yaitu seruan kepada para penguasa agar mereka mewujudkan amanah dan menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Kemudian pada ayat yang kedua turun pada ar-ra'iyah, pada masyarakatnya, untuk mereka mentaati setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka juga mereka diwajibkan untuk taat kepada ulil amr, kepada para penguasa mereka. Naam, yakni mentaati para penguasa mereka di dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun, selain daripada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam perkara maksiat, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulannya bahwa dua ayat di atas dan khususnya pada ayat yang pertama, seruan terhadap para ulil amr yaitu untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya dan menegakkan hukum yang adil di tengah-tengah manusia, maka dua hal tersebut merupakan jima'us siyasatil adilah wal wilayatis salihah. Keduanya lah yang merupakan kumpulan daripada atau landasan daripada siyasat yang adil dan ya perwujudan wilayah atau negara yang baik atau yang saleh. Adapun menunaikan amanah sebagaimana yang telah kita bacakan dari keterangan penulis Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala, yang beliau nukilkan dari ya keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah pula, bahwa menunaikan amanah ini ada dua jenis, amanah di dalam hal wilayah dan amanah di dalam hal harta. Naam, yakni amanah di dalam bertanggung jawab. Naam, terhadap suatu negeri atau wilayah. Naam, kemudian amanah di dalam perkara harta. Baik itu harta yang terkait dengan baitul mal, ya, harta negara ataupun harta kaum muslimin. Naam, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanah pada keduanya. Sekali lagi, dalam hal wilayah dan dalam hal amwal. Adapun terkait dengan menetapkan hukum yang adil di tengah-tengah manusia, maka ini ya tentunya perwujudannya adalah di dalam perkara hudud dan al-hukuk, yaitu ya hududullah wa hukukuhu, menegakkan had-had Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah, hukum had, dan juga menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam menegakkan keduanya, hududullah wa hukukullah, maka ini ya terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama kepada kaum secara umum, ya, tidak kepada kaum tertentu. Ya. Yakni manfaatnya menyeluruh untuk seluruh manusia, untuk seluruh kaum muslimin atau kelompok tertentu dari kaum muslimin. Nah, dan hukum hudud dan hukuk jenis yang pertama ini dibutuhkan oleh seluruh manusia, bahkan khususnya kepada kaum muslimin muslimat. Nah, seperti misalnya hukum haddu qutta'i tariq, ya, hukum memotong tangannya para pencuri atau para perampok, ya, atau merajam para pezina yang muhsan. Nah, maka tentunya menegakkan hukum pada para perampok atau para pencuri ini adalah maslahatnya untuk menyeluruh kepada wilayah dan kaum muslimin, dan juga ya maslahatnya kepada kelompok tertentu dari kaum muslimin, yakni dari para pencuri atau para perampok itu sendiri. Nah, yakni mereka akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, adapun kemaslahatan untuk seluruh kaum muslimin, yaitu mereka akan aman ya dari pencurian atau perampokan. Maka hukum tersebut sangat dibutuhkan untuk ditegakkan, sehingga akan terwujudkan kemaslahatan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian pula yang kedua, jenis kedua dari hukum hudud dan hukuk ini, yaitu yang terkhususkan pada individu ya Bani Adam tertentu. Naam. Ya, yakni Bani Adam secara khusus, orang-orang tertentu, individu tertentu, seperti ya hukum an-nufus. Naam, suatu jiwa yang membunuh, maka ditegakkan hukum pada dirinya untuk juga dibunuh. An-nafsu bin nafsi, atau al-jarah, melukai, maka juga dia dilukai. Ya. Nah, misalnya menjatuhkan gigi orang lain, maka dia juga akan dikenakan hukum yang sama. As-sinu bis-sin. Ya. Gigi dengan gigi, jiwa dengan jiwa, dan seterusnya. Demikian pula al-arad, ya, kehormatan seorang muslim. Nah, maka demikian ya qismus tsani, ini jenis yang kedua terkait dalam hukum al-hudud ya wal hukuk, yakni hududullah wa hukukullah jalla wa ala. Nah, kemudian kata beliau, wa jami'u hadhihi al-aqsam zimamuha bi taqwallahi ta'ala. Bahwa ya, kunci dari semua itu, ya, kuncinya adalah taqwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassam'u wassam'i wa ta'ah liwulatil amr, dan juga mendengar dan ta'at kepada para penguasa. Naam, wal mutaba'ah li amri rasul, dan juga mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang keempat, al-hadar minal ikhtilaf wal ihdath fi dinillah, yaitu memperingatkan dari perselisihan dan ya mengada-adakan perkara baru dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua kuncinya ya di dalam mewujudkan amanah, di dalam mewujudkan keadilan, baik dalam hal wilayah, dalam hal harta. Nah, maka atau menegakkan hudud dan hukukullah, kunci semua itu adalah taqwallah. Ya, ketika seseorang bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar dan taat kepada wali ulatul amr, kemudian mengikuti perintah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian pula ya memperingatkan berhati-hati dari perselisihan dan perbuatan ihdath, mengada-ada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua itu akan bisa terwujudkan dengan apa yang telah disebutkan tadi. Nah, yaitu dengan taqwa Allah, dengan sam'u wa ta'a li ulatil amr, dengan mutaba'atul rasul, dan dengan al-hadar minal ikhtilaf wal ihdath fi dinillah. Oleh karena itulah, wa hadha min asrari ta'qibil ayah billati taliha. Ya, inilah merupakan rahasia daripada ayat yang berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan setelahnya, yakni setelah ayat 58 dari An-Nisa. Ya, Allah ta'ala kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada ar-rasul, wa ulil amri minkum, dan terhadap para penguasa di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka yang demikian itu adalah berakibat dengan akibat yang baik. Nah, yang demikian itu adalah kebaikan dan akan berakibat dengan kebaikan pula. Nah, maka barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyeru para penguasa untuk mewujudkan amanah dan juga keadilan di tengah-tengah manusia, maka Allah ta'ala setelah itu menyeru khusus kepada kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang beriman, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para penguasa tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar di dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kalian, agar kalian kembali mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu pasti akan berakibat dengan kebaikan. Naam, yakni akadat hadhihi al-ayah 'ala al-mutaba'ah fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan ayat ini ya untuk dengan apa? Menguatkan ayat ketika Allah perintahkan ya untuk taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah menekankan untuk mutaba'ah ya, untuk benar-benar komitmen di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah kuatkan dengan mengikuti dan taat kepada ulatul amr. Ya, yaitu dalam firman-Nya wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian wa ala tahdzir minal ikhtilaf wal ihdath fi dinillah. Ya, setelah itu juga Allah kuatkan dengan mentahdzir, memperingatkan dari perselisihan dan mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jika memang kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, sehingga kunci semua itu di dalam mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam menegakkan amanah dan keadilan, demikian pula di dalam mewujudkan hududullah dan hukukullah jalla wa ala, maka semua itu adalah kuncinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya mengikuti sunnah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengar dan taat kepada waliul amr, demikian pula ya tahdzir, yakni mentahdzir, memperingatkan dari ikhtilaf wal ihdath fi dinillah, yaitu berselisih dan mengada-ada dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam, wa hadha ma jaa at-ta'kid 'alayhi fi hadits al-Irbad ibn Sarih. Demikian pula datang penguatnya lagi akan hal tersebut dalam hadits al-Irbad ibn Sarih radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berkata wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Pernah suatu hari Rasulullah SAW menasihati kami para sahabat, yakni setelah sholat subuh, setelah sholat fajar, nasihat yang sangat tinggi, balighah, yang menyebabkan air mata mengalir, bercucuran, dan hati-hati bergetar. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, inna hadhihi mau'idhatu muwaddi', famadha ta'ahadu ilayna ya Rasulullah. Sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan, seakan-akan Rasulullah SAW sudah mau meninggal dunia, ya, sehingga meninggalkan kami para sahabat. Famadha ta'ahadu ilayna ya Rasulullah, maka apa yang engkau nasihatkan, ya, yang engkau janjikan, ikatkan kepada kami ya Rasulullah, ya, ikatan janji. Qala usikum bitaqwallah, maka Rasulullah SAW menjawab, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau wasam'i wa ta'ah wa in 'abdun habasyun, dan mendengar dan taat ya kepada penguasa, sekalipun penguasa itu seandainya dia adalah budak hamba sahaya. Nah, yakni budak dari Ethiopia atau Habasyi. Nah, sekalipun seandainya penguasa itu dari budak, ya, dari kalangan budak atau hamba sahaya, yang maksudnya adalah budak dari atau hamba sahaya itu dilarang pada asalnya untuk menjadi pemimpin, ya, untuk menjadi penguasa, karena disyaratkan dari pemimpin adalah hur, abdun hur, itu hamba yang merdeka, bukan budak, ya. Tetapi seandainya pun yang terangkat pemimpin itu sebagai seorang budak, maka tetap wajib mendengar dan taat. Ini takkid namanya, penekanan yang betapa ya agungnya dan betapa pentingnya perkara prinsip at-ta'ah liwulatil amr, mendengar dan taat kepada para penguasa. Sampai-sampai Rasulullah menguatkannya walaupun ya yang memerintah itu adalah yang memimpin itu adalah hamba sahaya atau budak. Fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, ya, sepeninggalku, sepeninggal Rasulullah SAW, maka dia akan menyaksikan, melihat perselisihan yang sangat banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Di sini syahidnya, kemudian Rasulullah mengatakan, hati-hati kalian, ya, ini tahdzir, hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa innaha dhalalatun, karena itu adalah sesat. Faman adraka dhalika minkum fa alayhi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Barang siapa yang mendapati di antara kalian yang demikian itu, yakni mendapati perselisihan yang banyak, mendapati perkara-perkara bid'ah yang diadakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah merupakan kesesatan, ya, siapa yang mendapatinya, menemuinya, fa'alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku khulafa'ir rasyidin, khususnya 'addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian, yakni gigitlah dengan kuat, ya, sunnah tersebut, yakni sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabat-sahabatnya. Nah, demikian ya hadis Al-Irbad Ibn Sari radhiyallahu ta'ala anhu yang menguatkan makna yang telah disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Yaitu untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, kemudian mendengar dan taat kepada waliul amr, dan juga mentahdir, ya, memperingatkan dari perkara bid'ah atau perkara ihdaf di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwani fid din ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Naam, sebelum kita melanjutkan pada mabahats tsani, yakni pembahasan yang kedua dari bab atau fasal jima' as-siyasatus syar'iyyah wa wilayatis salihah, maka pembahasan kedua adalah majalatus siyasatus syar'iyyah, majalat as-siyasatus syar'iyyah, yaitu tempat-tempat siasat atau strategi yang syar'i. Nah, sebelum kita melanjutkan akan pembahasan tersebut, maka terlebih dahulu saya ingin mentambih, naam, barakallahu fikum, terkait dengan perkara yang keempat yang disebutkan dari apa yang telah kita bacakan tadi, yaitu tahdhir minal ikhtilaf wal ihdath fid din. Naam, namun mungkin waktu salatul isya sudah masuk, mungkin kita sampaikan badal adhan. Naam, faddal muadzin, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan. Ikhwani fi din ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Naam, terkait dengan tahdhir minal ikhtilaf wal ihdath, maka hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, perintah untuk kita menjauh dan jangan menyerupai kaum musyrikin. Naam, karena kaum musyrikin Allah Subhanahu wa taala katakan, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Ya, jangan kalian menyerupai orang-orang musyrikin menjadi musyrikin, yaitu orang-orang yang farraqu dinahum wa kanu syi'a, mereka memecah belah, membuat perpecahan dalam agama mereka, dan mereka bersekte-sekte. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulnya SAW, lasta minhum fi syai', ya, engkau tidak termasuk sedikit pun dari mereka, orang-orang yang membuat perpecahan itu. Naam, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya perbuatan ikhtilaf wal iftiraq itu adalah perbuatan yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya. Naam, berlepas diri darinya, dan itu merupakan penyelewengan dari sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka ya, apa yang kita persaksikan di zaman kita saat ini, zaman yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW yang merupakan wahyu minallah, sebagaimana pada hadis yang telah kita bacakan, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala, man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup di antara kalian pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, baik itu berupa bid'ah-bid'ah, ya, hawa-hawa nafsu yang sangat jelas, ya, semua itu akan terjadi dan banyak ya terjadinya atau kejadiannya di tengah-tengah kaum muslimin, dalam tubuh kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mensinyalir pula di dalam hadis beliau yang mulia, ya, bahwa hal itu memang akan terjadi pada umatul Islam. Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, yang kata beliau alaihi salatu wassalam akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Nah, siapa yang satu mereka? Rasulullah SAW ditanya, man hum ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-jama'ah. Naam, al-jama'ah adalah al-haqqu ahluhu wa in kunta wahdak. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, al-jama'ah itu adalah kebenaran dan orang-orang yang komitmen di atas kebenaran itu walaupun dia sendirian. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa sahabi. Ya, al-jama'ah itu adalah aku, orang-orang yang komitmen di atas apa yang aku berada padanya dan di atas apa yang berada padanya para sahabat-sahabatku. Barakallahu fikum. Walhasil adillah sangat jelas ya kepada kita semua, kepada umatul Islam, kepada kaum muslimin wal muslimat, bahwa kebenaran itu adalah naam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian kebenaran itu pula adalah amalan dan ya pemahaman dan amalan praktik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian pula kebenaran itu adalah taat kepada ulatul amr dan seterusnya yang memiliki dalil-dalil yang jelas. Ya, yang merupakan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Naam, demikian pula sebaliknya, al-bid'ah wal ahwa adalah perkara yang jelas pula. Ya, merupakan kebatilan yang sangat berbahaya dalam syariatul Islam, yaitu melakukan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ihdath. Naam, demikian pula orang-orang yang orang-orang yang berkendaraan di atas hawa nafsunya di dalam mengamalkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti hawa nafsunya ya, yang semula jelas dia berkeyakinan dengan prinsip sunnah, kemudian setelah itu dia berbalik ya, dan berprinsip dengan prinsip bid'ah. Nah, dan itu sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menampakkan di mata-mata kita semua. Barakallahu fikum. Yang hari ini dia seorang sunnah, sunni, besok dia menjadi mubtadi', menjadi ahlul bid'ah. Hari ini dia menjadi ahlus sunnah, besok dia menjadi ahlul ahwa. Nah, barakallahu fikum. Karena sebab-sebab pengaruh-pengaruh yang ada, baik itu pengaruh ya dunia, harta benda, atau pengaruh jabatan, ya, atau pengaruh ketenaran, kesohoran, atau pengaruh ya hubbur riyasah, cinta dengan kepemimpinan, ya, cinta dengan jumlah pengikut dan seterusnya, barakallahu fikum. Ya, sebagaimana yang kita persaksikan di hari-hari kita ini, bahkan ya orang-orang yang merupakan tokoh yang dikenal dengan tokoh ahlus sunnah, dai sunnah, ya, nah, tiba-tiba dia berubah, nah, atau tiba-tiba dia ditahdir, ya, menjadi dai bid'ah atau dai hizbiyah. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini semua ya perkara-perkara yang menjadikan kita semua untuk berhati-hati, barakallahu fikum, dan tidak pernah merasa aman. Ya, dan perkara yang mendorong kita semua, barakallahu fikum, memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam memahami ya sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabah, para salaf. Nah, bagaimana mereka beramal di atas Islam ini, bagaimana mereka beramal di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perkara, ya, dalam seluruh perkara, bukan saja dalam perkara akidah, ya, perkara akidah, perkara tauhid, perkara iman, ini adalah perkara yang paling prinsip, ya, tetapi juga termasuk dalam perkara ibadah, dalam perkara ahkam, dalam perkara muamalah, bahkan ya, barakallahu fikum. Naam, ini semua perkara yang penting dan wajib bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh di dalamnya. Naam, ya, dan hal yang tak kalah pentingnya juga, hal yang sangat berbahaya yang menjadikan seseorang tenggelam dalam ikhtilaf wal iftiraq yang telah kita singgung tadi, yaitu perselisihan dan perpecahan dalam agama Allah Ta'ala, adalah sikap hawa nafsu yang berupa ta'assub dan taklid, ya, sifat fanatisme dan taklid. Ini adalah sebab-sebab yang paling besar dari sebab-sebab yang ada di dalam mewujudkan terjadinya ikhtilaf dan iftiraq. Nah, yaitu fanatisme kepada individu tertentu. Nah, seperti yang kita saksikan pada saudara-saudara kita di tempat kita ini, ya. Nah, fanatisme kepada ustadz tertentu, ya, kepada jember, ya, bahkan sekalipun menyelisihi ulama, mereka tidak peduli. Yang penting telah taklid dan fanatisme dengan tokoh yang diangkat. Nasallallahu salamu al-afiyah. Ternyata Allah Ta'ala, ya, bisa jadi menguji. Setelah itu tokohnya tersebut menyimpang, ditahdir. Nah, akhirnya mereka bingung. Ya, yang awalnya ditokohkan, setelah itu ditinggalkan lagi. Begitu seterusnya, barakallahu fikum. Ini semua tanda-tanda ta'assub dan taklid, tanda-tanda hawa di dalam beragama. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya. Nah, selalu syaitan memberi bisikan-bisikan, memiliki hujjah, dalil-dalil, tetapi itu bisikan syaitan. Nah, tidak ada yang berubah, barakallahu fikum. Ya. Tapi setelah itu ya, sikap yang jauh berbalik 100 derajat. Dalam keadaan pada tokoh yang dia agungkan, yang dia taklid, ta'assub, tidak ada yang berubah dari prinsipnya yang apa namanya? Yang sangat prinsip ya, dari pemahamannya tidak ada yang berubah, barakallahu fikum. Ketika dia mentokohkannya, memang ya dia seperti itu. Sampai kemudian setelah itu mereka meninggalkannya, menjauhinya, juga masih seperti itu. Nah, maka ini tanda hawa nafsu yang sangat terang dan jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala sebab-sebab yang mendatangkan ikhtilaf dan iftiraq wal ihdath fi dinillahi azza wa jal, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.